Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan amduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah, wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum, baik hadirin yang ada di Masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung, ataupun para pendengar Radio Roja, baik Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Bandung, Roja Berau, Roja Pontianak, Roja Lampung, Roja Tanjung Pinang, juga pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, atau para pendengar melalui streaming Roja manapun, juga para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang tauhid. Kita sudah sampai pada bab tentang pedukunan. Sebuah hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu an secara marfu'. Arti marfu', hadis ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan atau perbuatan beliau. Kalau hanya ucapan sahabat atau perbuatan sahabat disebutnya mauquf. Kalau hanya sampai kepada tabi'in disebutnya maqtu'. Ini marfu yang kita bahas sekarang dari Imran bin Husain. Marfu artinya ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau bersabda, "Laisa minna man tatayyara au tutayyira lahu au takahana au tukuhina lahu au sahara au suhira lahu. Wa man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Rawahu Al-Bazzar bi isnadin jayyid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna, bukan termasuk umatku." Yang dimaksud bukan termasuk umatku, bukan takfir, bukan pengkafiran. Banyak orang salah paham kalau disebut bukan termasuk umatku, oh berarti itu mengkafirkan. Bukan, keliru. Nabi selesai menyatakan laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Ini bukan takfir, bukan mengkafirkan para pelaku perbuatan-perbuatan yang akan dijelaskan ini, bukan. Tapi itu sebuah kekeliruan, kesalahan. Bukan dari umatku, maknanya bukan dari umatku yang mengikuti dan berpegang teguh kepada sunnahku. Siapa yang dianggap bukan umatku, man tatayyara au tutayyiralah. Siapa orang yang tatayyur. Makna tatayyur huwa at-tasya'um bil mar'i awil masmu' awil ma'lum aw ghairi dhalik. Tatayyur itu artinya meramalkan kesialan baik dengan sesuatu yang terlihat, sesuatu yang terdengar, atau sesuatu yang sudah diketahui, atau dengan cara-cara lain. Makna tatayur asal katanya dari toir. Toir itu burung. Karena dahulu orang Arab suka meramalkan kesialan atau menganggap akan untung dengan burung. Kalau umpamanya seseorang akan berangkat dari rumah keluar untuk kepentingan bisnis, lalu ada burung menclok di atas rumahnya, oh ini pertanda sial, akhirnya enggak jadi. Maka itu disebut dengan meramalkan kesialan dengan burung, lalu disebut tatayur. Asalnya demikian. Tapi kemudian makna tatayur meluas menjadi setiap meramalkan kesialan dengan apapun, baik dengan yang terlihat, umpamanya pas akan pergi ternyata melihat ada orang cacat, oh ini pertanda akan sial kalau dilanjutkan, lalu tidak jadi berangkatnya. Atau yang terdengar begitu keluar dari rumah, terdengar ada orang berbicara kasar, oh ini juga sial tandanya, akhirnya enggak jadi pergi. Atau umpamanya seseorang begitu mau berangkat dari rumah keluar kota untuk kepentingan apapun, lalu dia terpleset atau tergelincir. Tidak parah-parah amat, tidak luka, tidak keseleo. Tapi dia meramalkan ini pertanda sial. Itu juga termasuk bentuk tatayur. Dan ini tidak boleh. Hendaklah kita semua iktimad, bersandar, tawakal hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Selama kita memandang bahwa pekerjaan itu baik, lakukan, teruskan. Jangan meramalkan kesialan karena sesuatu. Kadang-kadang kita tidak berhasil di ikhtiar yang pertama, di usaha yang pertama gagal, terus kedua gagal, mungkin ketiga, ketiga gagal, mungkin keempat, dan seterusnya. Walhasil jangan putus asa. Kisah seorang imam di bidang nahu di Kufah, namanya Imam Al-Kisai. Dia mempelajari nahu berulang kali, akan tetapi susah bagi dia untuk faham. Nahu itu tata bahasa Arab, gramatika Arab, gramatika bahasa Arab. Dan itu lebih susah daripada bahasa-bahasa lain pada umumnya, daripada bahasa Inggris, Jerman, dan yang lain-lainnya. Itu nahu. Makanya Imam Al-Kisai setelah berulang kali mencoba tidak faham, akhirnya muncul keputusasaan. Tapi di tengah keputusasaan dia melihat seekor semut. Dia merangkak dari bawah menggigit makanan yang ukurannya lebih besar daripada badannya, merayap ke dinding untuk menuju sarangnya di atas, di atap. Baru sejengkal sudah jatuh. Kemudian dia bangkit lagi, naik lagi, lebih tinggi, jatuh lagi. Dia bangkit lagi, menggigit lagi makanan, naik lagi lebih tinggi daripada sebelumnya, jatuh lagi. Terus entah berapa puluh kali itu terjadi. Sampai akhirnya si semut itu sampai juga di lubangnya, di sarangnya di atas. Setelah berpuluh-puluh kali jatuh, melihat keuletan si semut ini, Imam Al-Kisai mikir, ini semut ulet banget. Gagalnya bukan sekali dua kali, puluhan kali. Kegagalan yang berikutnya lebih tinggi daripada kegagalan sebelumnya, karena setiap kali mencoba lebih tinggi daripada sebelumnya, jatuhnya juga lebih tinggi. Ya, tapi berpuluh-puluh kali ulet sampai tiba juga di sarangnya. Kalau semut bisa seulet itu, kenapa saya tidak? Muncul lagi semangatnya. Dia belajar terus sehingga jadilah dia menjadi imam bagi penduduk Kufah di bidang nahwu. Oleh karena itu jangan putus asa dalam berusaha. Usaha yang berikutnya akan lebih berhasil daripada sebelumnya, walaupun belum berhasil sepenuhnya, akan mengalami kegagalan. Coba lagi sampai akhirnya kita sukses mencapai apa yang kita inginkan. Jadi gak boleh tatoyur, sekali gagal berarti ini gak bagus, akan sial terus kalau dicoba yang kedua, yang ketiga. Tidak boleh, terus coba. Jangan meyakini akan sialnya kita hanya karena satu dua kegagalan. Apalagi ini gagal belum, hanya melihat sesuatu yang dianggap buruk. Melihat burung dianggap sial, enggak jadi. Melihat ada orang cacat dianggap sial, enggak jadi. Pas mau berangkat melihat ada anak jatuh, pertanda sial, enggak jadi. Maka ini sesuatu yang disebut dengan tatoyur, dan ini terlarang. Laisa minna man tatoyyara, bukan umatku orang yang tatoyur. Au tutuyra lahu, atau ditatoyuri. Maksud ditatoyuri itu artinya dia menyuruh orang lain untuk meramal dirinya. Kalau tatoyur tadi, dia meramal untuk dirinya, dia sendiri yang meramal. Begitu ada burung, oh pertanda saya akan sial kalau terus, dia langsung. Kalau tutuyra lahu, minta orang lain yang meramal. Dengan cara dia datang ke peramal, mengatakan, saya besok akan pergi. Kamu kan tukang ramal. Coba, kira-kira kepergian saya ini akan untung atau akan rugi? Akan sial atau akan berhasil? Ini tutuyra lahu. Sama terlarangnya, tidak boleh. Nabi selesai menyatakan laisa minna, maknanya faqad tabarra minhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang itu. Tidak ikut bertanggung jawab atas kekeliruan dan kesalahan yang telah dilakukan oleh orang itu. Oleh karena itu larangan tatoyur mencakup dua, baik meramal untuk diri sendiri, dan dia meramal oleh diri sendiri untuk diri sendiri, ataupun meminta orang lain meramal dirinya. Ini golongan yang pertama, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan golongan kami orang yang seperti itu. Kedua, au takahana au tukuhina lahu, atau takahana. Makna takahana adalah dia mempraktekkan perdukunan. Kita sudah bahas makna dukun itu, alladhi yadda'i ma'rifatal ghaib, orang yang mengaku-ngaku mengetahui hal-hal gaib. termasuk perkara-perkara yang akan datang, dengan mengatakan besok akan terjadi begini, lusa akan terjadi begitu. Maka itu berarti mempraktekan perdukunan. Nah, oleh karena kata-kata meramal, waalaikumsalam, termasuk perkataan yang merupakan praktek perdukunan, maka kata-kata meramal juga tidak boleh kita gunakan untuk perkara-perkara yang mubah. Contoh yang mubah, umpamanya kita kenal seseorang, lalu melalui SMS, BB, WhatsApp, atau mungkin telepon, dia ini ada keperluan kepada kita dan kita memiliki apa yang dia perlukan. Lalu kita bilang ke orang-orang, saya meramalkan dia akan datang ke saya. Maksud meramalkan di sana apa? Menduga, memperhitungkan, lihat data-data yang didapat dari kejadian sebelumnya. Dia SMS, dia butuh duit. Saya ada kesulitan, antum lagi punya uang enggak? Kita jawab, ada uang. Nanti saya main-main ke sana ya. Nah, sudah ada tuh isyarat-isyarat itu. Lalu kita bilang ke kawan-kawan, saya ramalkan dia akan datang ke sini. Itu sebenarnya bukan ramalan ya. Tapi apa? Dugaan berdasarkan data-data yang kita dapat tentang dia, tentang keadaan dia, kondisi ekonomi dia, kebutuhan dia. Makanya diduga kuat dia akan datang. Menduga berdasarkan data tadi bahwa dia akan datang, boleh. Ini perkara yang mubah. Perkara yang mubah seperti itu jangan dikatakan dengan lafaz yang diharamkan, yaitu saya meramal bahwa dia akan datang nih sebentar lagi. Tidak boleh. Maksudnya tidak boleh mengatakan meramal untuk sesuatu yang sebenarnya dugaan, perhitungannya. Menduga bahwa dia akan datang berdasarkan data-data tadi boleh, tapi dugaan ini tidak boleh dikatakan dengan sebutan meramal. Nanti orang-orang bisa salah paham. Jadi meramal dengan diri sendiri bahwa besok akan terjadi begini dan begitu, berarti dia sudah mempraktekkan perdukunan. Itulah yang disebut dengan man takahana. Adapun tukuhina lahu, atau yang tukuhina lahu, didukuni. Maksud didukuni itu dia datang kepada orang lain lalu bertanya, apa yang akan menimpa saya besok? Bagaimana nasib saya seminggu yang akan datang? Dari aspek ekonomi gimana tuh? Dari segi asmara gimana tuh? Hangat apa dingin? Baik dengan cara dilihat dari garis-garis telapak tangan, atau dari kerutan-kerutan wajah, atau dari cap jempol, atau dari tanda tangan. Coba saya lihat tanda tangan kamu gimana dulu. Lalu diramalkan seminggu yang akan datang tentang nasib dia dari tanda tangan itu. Itu murni ramalan. Itulah yang disebut dengan tukuhina. Meminta orang lain meramal dia dengan cara praktek perdukunan. Maka kelompok ini pun termasuk orang yang kata Nabi, laisa minna. Orang-orang ini bukanlah umatku, bukan golonganku. Aku berlepas diri dari orang seperti itu. Ingat perkataan laisa minna, bukan takfir. Apa takfir? Bukan mengkafirkan, bukan menganggap keluar dari Islam. Dan ini harus kita jelaskan, tegaskan berulang kali dengan kalimat yang jelas, terang, benderang gitu ya. Seringkali kita menyatakan perbuatan ini terlarang secara syar'i. Kalau terlarang secara syar'i, bukan berarti orang yang melakukan ini dianggap kafir, musyrik, keluar dari Islam, lalu kita dicap sebagai tukang ngafir-ngafirin orang. Itu keliru besar ya. Kita menyatakan umpamanya ini perbuatan syirik berdasarkan ayat, berdasarkan hadis. Apakah dengan pernyataan itu kita mengap kafir dan mengap musyrik kepada orang yang melakukan perbuatan itu? Enggak. Tapi orang-orang yang dengki, kedengaran suara handphone, dimatikan dulu, dimatikan. Jangan sampai ada gangguan. Orang-orang yang tidak faham lalu ada dengki, oh itu mengkafirkan kita. Oh itu menganggap kita musyrik, menganggap kita neraka, dia kusur-kusur ke surga sendirian, kayak seolah-olah surga itu milik nenek moyangnya. Kan gitu, melebar kemana-mana ya. Lalu dicap si fulan, si ustad fulan, tukang ngafir-ngafirin orang. Itu penilaian yang super keliru. Kita berkali-kali secara tegas tidak boleh memvonis kafir kepada orang yang melakukan perbuatan kufur. Tidak boleh memvonis musyrik kepada orang yang melakukan perbuatan syirik sebelum terpenuhinya beberapa syarat pengkafiran atau vonis musyrik. Sudah berkali-kali diterangkan. Tapi kan orang-orang tidak mendengar penjelasan ini secara langsung. Cuma kata orang, oh ini tukang ngafir-ngafirin, kan gitu ya. Kita berlepas diri dari orang seperti itu. Dalam hadis ini pun Nabi SAW menyatakan, laisa minna, bukan dari umatku. Siapa? Pertama, orang yang meramal untuk dirinya atau minta diramal orang lain. Kedua, orang yang mempraktekkan perdukunan atau minta orang lain yang mempraktekkan perdukunan kepada kita. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dua golongan ini bukan umatku. Ketiga, au sahara au suhiralah. Atau orang yang mempraktekkan sihir atau meminta orang lain untuk menerapkan sihir yang menguntungkan pada dirinya. Contoh au sahara. Sebagai contoh sahara itu umpamanya ya. Sudah diterangkan siapa orang yang mengikatkan tali pada sesuatu lalu berjampe-jampe dan ditiupkan, berarti dia sudah melakukan praktek sihir. Kita sudah. Dia melakukan. Termasuk salah satu contohnya adalah apa yang disebut dengan nusyrah, yang nanti pada bab berikutnya akan kita bahas secara lebih detail. Nusyrah itu kalau bahasa kita, bahasa di daerah Jawa Barat, mudah-mudahan ini difahami oleh orang Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua gitu ya, disebutnya ilmu pelet. Pelet sudah jadi bahasa Indonesia ya. Dalam bahasa asli Sundanya pelet, pelet sih aku orang, kan gitu. Apa arti di pelet? Disihir. Agar orang itu yang tadinya benci kepada kita jadi suka. Agar orang itu yang tadinya menolak mentah-mentah kita jadi ngejar-ngejar ke kita. Itu disebut nusyrah. Dalam bahasa kita disebut pelet. Tentu saja dengan bantuan setan dari kalangan jin. Yang tadinya orang itu tidak suka dan membenci kita setengah mati, menjadi suka, menjadi sangat cinta, bukan setengah mati lagi, semati. Cinta mati, cinta abis. Seolah-olah yang ada dalam benaknya, dalam pikirannya itu hanya kita. Atau sebaliknya. Menyihir orang lain yang tadinya saling mencintai menjadi saling membenci. Baik itu suami istri, yang tadinya saling menyayangi kita zir, jadi saling membenci lalu cerai. Setelah cerai disamber tuh istrinya, mantan istri. Itu nusyrah. Itu praktek sihir. Bagaimanapun caranya, termasuk caranya diambil dari bacaan ayat Al-Quran. Surat apa yang sering dipakai ini? Yusuf ya. Tapi jangan diamalkan. Tapi kok mujarab Ustaz? Mau mujarab mau tidak, mau berhasil mau tidak, bukan hasil yang kita tuju, tapi yang lebih penting adalah cara. Caranya diridhoi oleh Allah apa tidak. Sama dengan umpamai tujuan utama kita dapat uang. Caranya gimana? Harus baik, gak boleh nyopet, gak boleh nyolong, gak boleh dengan cara judi, riba. Yang penting kita dapat uang. Enggak. Yang penting caranya benar enggak. Mau dapat mau enggak, cara yang sudah kita tempuh selama benar diridhoi oleh Allah, diberi pahala oleh Allah, ya, menggugurkan dosa-dosa kita, digugurkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan seabrek keuntungan lain selama cara yang kita lakukan ini benar. Kita tidak menganut faham al-ghayah tubarirul wasilah, tujuan menghalalkan segala cara. Enggak. Tujuan yang baik wajib dicapai dengan cara yang baik. Oleh karena itu, andai kita berhasil memelet orang dengan bacaan ayat ini, maka tetap itu terlarang. Kalau benar mau memelet orang, peletlah dengan cara yang disyariatkan. Ada gitu? Ada. Gimana caranya? Tunjukkan akhlak yang mulia, maka semua orang akan senang kepada kita. Siapa sih orang yang tidak suka kepada orang yang jujur, baik, perhatian, ramah, suka menolong, suka memudahkan urusan orang yang sedang mengalami kesulitan. Semua akhlak yang mulia akan membuat orang jadi suka, menjadi sayang, menjadi simpati, menjadi senang kepada kita. Nah, kalau peletnya cara kita boleh membuat orang suka kepada kita dengan cara-cara yang ditetapkan oleh syariat. Walhasil, kalau orang membuat orang lain yang tadinya benci kepada kita menjadi tergila-gila kepada kita dengan cara-cara yang tidak disyariatkan, apalagi dilarang. Seperti umpamanya meminta bantuan setan dari kalangan jin, maka itu sesuatu yang termasuk sihir, praktek sihir. Kalau kita yang melakukannya, berarti kitalah yang melakukan praktek sihir dan terkena dengan hadis ini, ausahar, atau mempraktekkan sihir, ausuhirolahu, atau minta orang lain menerapkan sihir untuk kepentingan kita. Dengan cara kita datang ke tukang sihir, lalu kita katakan, Pak Kiai, biasanya dukun disebut Kiai ya. Itu saya ngebet banget tuh sama perempuan itu, tapi berkali-kali saya lamar dia nolak saya. Kata Pak Kiai, tenang, besok lihat hasil. Lalu dikasihlah kita sesuatu. Baik sesuatu itu benda gitu ya, atau melakukan ritual tertentu kepada kita dengan cara dijampe-jampe, dengan cara dimandiin dengan kembang tujuh rupa dan seterusnya. Tiba-tiba besok ketemu perempuan tersebut, benar jadi tergila-gila kepada kita. Itu yang dimaksud dengan ausuhirolahu. Ausuhirolahu maknanya, atau meminta orang lain untuk menerapkan sihir bagi keuntungan kita. Baik orang itu langsung mempraktekkan sihir oleh dirinya sendiri, atau meminta bantuan tukang sihir untuk menerapkan sihir yang menguntungkan kita, dua-duanya oleh Nabi alaihissalatu wassalam tidak diaku sebagai umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Laisa minna man tatayyara aw tutayyara lah aw takahana aw tukuhina lah aw sahara aw suhira lah bukan dari umatku. Orang yang meramal atau minta diramal, orang yang mempraktekkan perdukunan atau minta orang lain mempraktekkan perdukunan kepada kita, atau orang yang mempraktekkan sihir atau meminta bantuan tukang sihir untuk keuntungan dirinya, semuanya itu terlarang dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengakui itu sebagai umatnya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa orang yang mendatangi seorang dukun lalu dia percaya kepada omongan dukun itu, orang itu telah kafir kepada apa-apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-Qur'an. Orang itu yang datang ke dukun lalu percaya kepada omongannya, dianggap telah kufur kepada Al-Qur'an, sebab Al-Qur'an menegaskan la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardi al-ghaiba illahu. Tidak ada yang mengetahui yang gaib, baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi, illallah, kecuali hanya Allah yang tahu tentang hal yang gaib. Tidak ada sesuatu yang tahu seorang pun kecuali hanya Allah. Itu Allah ungkapkan dalam surah An-Naml ayat 65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah." Katakan oleh Muhammad, tidak ada yang mengetahui yang ada di langit ataupun yang ada di bumi tentang yang gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah tidak ada. Timbul pertanyaan, mungkin dukun itu diberitahu oleh Allah? Enggak. Kalau toh Allah memberitahukan perkara gaib hanya kepada siapa? Rasul yang diridhoinya. Allah berfirman dalam surah Jin, "Alimul ghaibi wa la yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin." Allah lah yang maha mengetahui hal yang gaib, dan Allah tidak memberitahukan perkara gaib ini kepada seorang pun kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam seringkali menginformasikan perkara-perkara gaib kepada kita yang tidak terlihat oleh orang lain, padahal sama-sama ada di sana. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu bersabda kepadanya, "Ya Aisyah, hadza Jibril yaqra'u 'alaiki salam." Hai Aisyah, ini ada Jibril menyampaikan salam kepadamu. Apa jawab Aisyah? "Alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh, tara ma la ara." Kata Aisyah, semoga keselamatan juga kepada Malaikat Jibril rahmat dan juga barokahnya, engkau ya Rasulullah melihat apa yang tidak bisa aku lihat. Karena ada di sana. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa melihat Jibril, sedangkan Aisyah tidak. Ini perkara gaib. Jadi hanya Rasul yang diridhoinya. Adapun dukun karena tidak diridhoi, tentu saja tidak mungkin diberitahu oleh Allah azza wa jalla. Jadi Allah dalam Al-Quran menyatakan tidak ada yang tahu perkara gaib baik di langit ataupun di bumi kecuali hanya Allah. Al-Quran menyatakan demikian. Lalu ada orang-orang ngaku-ngaku saya tahu hal gaib, lalu kita percaya kepada omongan ini. Kalau percaya kepada omongan ini berarti tidak percaya kepada ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dengan sanad yang jayyid. Beliau ungkapkan dalam kitab At-Targhib. Juga Imam Ibnu Hajar Al-Haitsami meriwayatkan hadis ini dalam kitab Majmu'uz Zawaid. Berkata Imam Ibnu Imam Al-Mundhiri, isnaduhu jayyid. Sanad hadis ini jayyid. dan Al-Haythami mengatakan wa rijaluhu rijalus sahih. Semua rijal hadis ini adalah rijal yang sahih kecuali Ishaq bin Rabi, dia ini thiqat. Jadi hadis ini sanadnya jayyid. Berkata Imam Al-Baghawi, Al-Arraf alladhi yadda'i ma'rifatal umur bimuqaddimati yustadallu biha ala masyruq wa makanil dhalah wa nahwi dhalik. Berkata Al-Baghawi, Al-Arraf, Arraf itu, Arraf itu berasal dari kata Arafa. Arafa itu artinya mengetahui. Orang yang mengetahui disebut arif. Kalau taunya serba tahu disebut arraf. Nah, ini sebutan arraf orang yang serba tahu. Tapi istilah ini biasanya ditujukan kepada para dukun, para tukang ramal yang merasa dirinya serba tahu. Jadilah al-arraf sebagai istilah bagi para peramal, ahli nujum, dan para dukun, termasuk tukang sihir. Berkata Imam Al-Baghawi rahimahullah, al-arraf alladhi yadda'i ma'rifatal umur bimuqaddamatin yustadalu biha alal masruq. Arraf ini orang yang ngaku-ngaku mengetahui berbagai macam perkara. Ngaku aja. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan barang yang dicuri atau tempat barang hilang atau yang lain-lain. Kalau umpamanya seseorang kehilangan barang berharga, baik hilang karena jatuh entah di mana atau dicuri. Banyak orang yang karena ingin ketemu datang ke seseorang, ke dukunnya, lalu ditunjukkan, oh barangmu itu dicuri oleh si Anu tuh, oh barangmu itu jatuh di tempat Anu tuh, kan begitu. Ini namanya apa? Arraf. Berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wa dhahiru kalamil Baghawi rahimahullah annahu syamilun liman idda'a ma'rifatal mustaqbal wal madhi. Zahir ucapan Imam Al-Baghawi ini rahimahullah menyatakan bahwa ini mencakup kepada semua orang yang ngaku-ngaku mengetahui perkara yang akan datang atau perkara yang sudah berlalu. Kalau perkara yang akan datang, apa yang akan menimpa dirimu besok, gitu kan? Tidak ada data apapun sebelumnya. Kita tidak tahu. Tapi ada orang yang aku tahu, itu arraf. Atau terhadap orang yang mengetahui masa lalu tanpa menyaksikan atau mendengar kabar. Seperti barang yang hilang. Seperti barang yang dicuri. Ya. Yang hilang atau yang dicuri itu sudah terjadi apa belum? Sudah. Berarti itu masa yang telah lalu. Kan begitu. Maka orang-orang yang mengetahui atau mengaku-ngaku tahu masa lalu atau masa yang akan datang, itulah yang disebut dengan arraf. Waqila, menurut pendapat lain, huwal kahin. Arraf artinya kahin, dukun. Wal kahin, adapun dukun, definisinya adalah huwallazi yukhbiru anil mughibat fil mustaqbal. Dukun itu orang yang mengabarkan, menginformasikan perkara-perkara gaib tentang masa yang akan datang. Ini definisi dukun yang kedua. Jadi yang pertama arraf itu yang mengklaim mengetahui hal-hal gaib, Yang kedua, definisi kedua dukun itu ada orang yang mengetahui atau yang menginformasikan perkara-perkara yang akan datang. Waqila, ada lagi pendapat lain, alladhi yukhbiru amma fid dhamir, orang yang bisa memberitahukan isi hati orang lain dengan menyatakan, ya, umpamanya kita menyembunyikan sesuatu di dalam hati, lalu kita tanya ke si dukun, ma admartu, apa yang aku sembunyikan dalam hati, dalam hatiku. Dia menjawab, yang ada dalam hatimu begini, begini, begini. Maka itu pun termasuk kategori dukun. Berkata Abul Abbas, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, al-arraf ismun lil kahin wal munajjim wal rummal wa nahwihim mimma yatakallamu fi ma'rifatil umur bihadihi turuq. Arraf adalah nama bagi para pedukun, sebutan bagi dukun, bagi ahli nujum, bagi para peramal dan yang sejenisnya, yang berbicara tentang berbagai macam urusan dengan metode-metode seperti itu, yang menunjukkan bahwa mereka mengetahui hal itu dengan perantaraan informasi dari setan, dari kalangan jin. Timbul pertanyaan, apakah meminta bantuan jin itu mutlak diharamkan? Ternyata tidak. Berkata Syekhul Islam bahwa meminta bantuan kepada jin ini ada tiga keadaan. Adapun keadaan yang pertama adalah meminta bantuan mereka dalam hal ketaatan. Maka ini dibolehkan. Contohnya apa? Contohnya meminta kepada bangsa jin untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan syariat kepada sesama bangsa jin lagi. Mungkin ada para ulama yang didatangi oleh jin, kemudian jin itu belajar Islam, menjadi iman, menjadi berilmu, dan tidak diragukan lagi di kalangan para jin ada orang, ada jin-jin yang soleh, ahli ibadah dan ulama, pemberi peringatan, pemberi dakwah kepada sesama bangsa jin. Lalu kita minta bantuan kepada jin tersebut, tolong sampaikan syariat ini kepada bangsa kalian, sampaikan, dakwahkan. Maka meminta bantuan kepada bangsa jin dalam perkara-perkara yang memang untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dibolehkan. Karena apa? Karena Nabi alaihi salatu wasalam pun seringkali dihadiri oleh bangsa jin. Lalu Nabi SAW membacakan ayat kepada mereka. Lalu Nabi menyuruh mereka untuk menyampaikan ayat ini kepada kaumnya. Allah berfirman dalam surah Jin mulai ayat yang pertama, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Katakan oleh Muhammad, sesungguhnya telah diwahyukan kepadaku bahwa ada sekelompok jin mendengar bacaan Al-Qur'an, lalu mereka menyatakan, kami mendengar Quran yang ajaib, yang dahsyat, yang hebat. Fa'amanna bihi, lalu kami beriman kepada Quran. Dan kami tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ya, di kalangan jin ada orang-orang beriman. Para jin sendiri menyatakan, wa anna minna sholihun wa minna duna dhalik kunna taraiqa khidada, di antara kami ada orang-orang yang soleh. Ada juga yang tidak demikian, kami menempuh jalan hidup yang berbeda-beda. Mereka juga mengatakan inna minal muslimun wa inna minal muslimun wa minal qasitun. Di antara kami ada yang muslim, ada yang qasit. Yang tidak muslim, gitu ya. Para jin berbeda-beda. Oleh karena itulah, maka meminta bantuan kepada jin untuk menyebarkan dakwah di kalangan sama mereka, itu berarti meminta bantuan dalam perkara-perkara demi ketaatan kepada Allah, maka ini dibolehkan, disyariatkan. Ini yang pertama. Kedua, meminta bantuan jin dalam perkara-perkara yang mubah, maka ini pun menjadi mubah pula hukumnya, dibolehkan. Apa contohnya? Contohnya umpamanya berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ayatluba minhumul auna ala amrin minal umuril mubaha. Meminta bantuan kepada mereka dalam perkara-perkara yang mubah, fahadha jaiz bisyarat an takunal wasilatu mubahatan. Dengan syarat, cara yang dilakukan untuk meminta bantuan itu juga caranya mubah. Tapi kalau caranya itu umpamanya haram, menjadi haram. Seperti umpamanya kalau jin itu meminta, boleh saya bantu kamu, dengan syarat tolong kamu sembelihkan seekor ayam untuk saya. Dengan syarat umpamanya tolong kamu sok sujud dululah kepada saya. Dengan syarat boleh kamu ambil mushaf Quran tuh masukin ke lubang WC, baru saya bantu. Kalau gak begitu gak bisa, itu syaratnya. Maka itu menjadi sesuatu yang diharamkan. Tapi kalau tanpa syarat apa-apa, dengan cara yang dimubahkan, maka dibolehkan. Sebagaimana pernah Umar ibn Khattab radhiyallahu an melakukan safar dengan para sahabat, ketika pulang dia terlambat. Para sahabat sudah sampai ke Madinah, Umar belum, enggak ada. Maka Abu Musa al-Ash'ari dan para sahabat yang lain bimbang, jangan-jangan Umar ada apa-apa di tengah jalan. Kita sudah sampai kok dia belum. Ada orang-orang yang berkata, inna imra'atan min ahlil Madinah laha sahibun minal jin. Falau amartaha an tursila sahibaha lil bahthi an Umar. Fafa'ala. Orang-orang mengatakan, di Madinah ini ada seorang wanita yang memiliki sahabat dari kalangan bangsa jin. Coba engkau perintahkan agar wanita ini menyuruh sahabatnya di kalangan bangsa jin untuk mencari Umar. Ternyata itu dilakukan. Pergilah si jin tersebut. Kemudian datang lagi. Memberi informasi, inna amirul mu'minin laisa bihi ba'sun. Bahwa Umar amirul mu'minin, gak apa-apa, sehat-sehat aja. Wa huwa yasimu ibil sadaqah fil makan fulani. Umar sedang memberi tanda kepada unta-unta yang disodakohkan di tempat sifulan. Jadi ada orang di tengah jalan itu melihat, tahu ada Amirul Mukminin, dipanggil dulu. Ini saya punya banyak ibil, punya banyak apa unta, saya sodakohkan untuk Baitul Mal. Lalu oleh Umar diberi tanda. Karena itulah lama. Karena itulah Umar terlambat datangnya ke Madinah. Semua rombongan sudah sampai, Umar enggak ada dan bimbang. Ini Amirul Mukminin loh, tanpa pengawalan. Kalau disergap musuh gimana di tengah jalan? Kan begitu. Bimbang orang, bagaimana cara menemukannya? Meminta bantuan kepada seorang wanita penduduk Madinah yang punya sahabat dari kalangan bangsa jin. Lalu diminta bantuan. Si wanita ini nyuruh sahabat, tolong cari Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Dicari, ketemu, tanpa syarat yang diharamkan. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, fahada istikhdam fi amrin mubah. Ini minta bantuan dalam perkara yang mubah, dengan wasilah yang mubah, dengan cara yang mubah, maka hukumnya juga mubah, boleh. Tidak apa-apa seperti itu. Kalau yang pertama tadi bagus, memerintahkan atau meminta bantuan bangsa jin dalam hal ketaatan, bagus. Yang kedua, dalam perkara yang mubah, dengan cara yang mubah, dengan syarat yang tidak haram, boleh mubah juga. Inilah keadaan kedua meminta bantuan bangsa jin. Yang ketiga, ayastakhdimahum fi umurin muharramah kanahbi amwalin nas wa tarwiihim wa ma asbaha dhalik. Fa hadha muharramun. Thumma in kana alwasilatu syirkan sara syirkan. Wa in kanat wasilatu ghaira syirkin sara ma'siyatan. Ketiga, meminta bantuan bangsa jin dalam perkara-perkara yang haram. Contoh, untuk merampas harta orang lain, menakut-nakuti orang lain, ya, agar orang lain itu tunduk kepada orang yang minta bantuan kepada jin itu, maka ini diharamkan, tidak boleh. Dengan cara apapun, ngambil harta orang tanpa diketahui. Orang-orang zaman sekarang menyebutnya dengan istilah punya tuyul gitu ya, atau dengan cara apapun. Orang uangnya hilang, berpindah ke tangan orang yang meminta bantuan kepada jin, mencuri, merampas, atau menakut-nakuti agar orang-orang tunduk kepada dia, maka itu diharamkan. Timbul pertanyaan, apakah itu termasuk perbuatan syirik atau tidak? Tergantung. Kalau wasilahnya atau cara yang digunakan untuk meminta bantuan jin itu adalah cara-cara yang syirik, maka itu perbuatan syirik, tidak boleh. Seperti umpamanya meminta bantuan kepada jin, setelah itu saya akan sembelihkan seekor kambing untukmu. Menyembelih itu ibadah bukan? Ibadah. Mana dalilnya bahwa menyembelih itu ibadah? Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan olehmu, sungguhnya salatku dan nusukku, nusuk itu sesembelihan. Salatku, sesembelihanku, hidup matiku semuanya untuk Allah. Ini empat jenis ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah, yaitu salat, menyembelih, hidup, mati, semuanya hanya untuk Allah. Enggak boleh ditujukan kepada yang lain. Jadi kalau menyembelih untuk jin, berarti ibadah kepada si jin itu. Dan ini syirik. Jadi kalau umpamanya cara yang dilakukan untuk memperoleh bantuan jin lah dengan cara-cara syirik, dengan cara boleh saya bantu kamu, kamu sujud dulu kepada saya 7 kali atau sekali juga cukup, gitu ya. Lalu dia lakukan, sujud adalah ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah. Ketika seorang sujud dengan niat ibadah kepada selain Allah, walaupun kepada malaikat sekalipun, maka syirik. Apalagi ini kepada dukun atau kepada jin, maka tidak boleh. Kalau orang melakukan itu dengan niat ibadah, maka orang itu termasuk orang yang terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Kalau wasilahnya berupa kekufuran, maka jadi kufur. Contohnya umpamanya membuang mushaf Al-Quran ke lubang WC dalam rangka menghinakannya, itu bisa kufur. Atau umpamanya dengan melakukan sesuatu yang menyebabkan dia kufur karena perbuatan itu, maka dia jadi kufur. Tapi kalau perbuatan yang diminta oleh bangsa jin agar dia membantu orang yang minta tolong kepadanya bukan syirik, bukan kufur, maka hanya maksiat. Seperti contoh umpamanya, ya, coba boleh kamu saya bantu asal kamu minum dulu nih, kamu ambil ayam, sembelih, ditampung itu apa namanya darahnya, lalu kamu minum. Ini kufur enggak? Enggak. Ini syirik enggak? Enggak. Tapi ini maksiat. Maka menjadi maksiat. Ya. Berdasarkan hal itulah, maka meminta bantuan kepada jin untuk perkara-perkara yang diharamkan, seperti untuk mencuri, untuk membuat orang linglung, untuk membuat orang celaka dengan cara sihir ke, dengan cara bahasa kita sekarang santet ke, maka itu hal yang diharamkan karena mendolimi sesama manusia. Dan kalau itu dilakukan dengan cara-cara yang berupa perbuatan syirik, menjadi syirik. Kalau ada syarat kekufuran, maka menjadi kufur. Kalau tidak ada syarat syirik dan syarat kufur, maka itu menjadi sesuatu yang maksiat. Inilah tiga keadaan meminta bantuan kepada bangsa jin yang diterangkan oleh Syekhul Islam dalam kitab Majmul Fatawanya. Dan ini dikutip oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Al-Qulmufidini. Walhasil dua keadaan meminta bantuan kepada jin boleh, dan satu yang diharamkan. Dua keadaan yang boleh untuk ketaatan kepada Allah, dan yang kedua dalam perkara mubah dengan syarat yang mubah dan cara yang mubah, tidak mengandung unsur yang terlarang. Adapun yang terlarang adalah kalau dalam perkara yang haram, apalagi dengan cara-cara yang diharamkan, kalau dengan cara-cara yang mengandung unsur syirik, unsur kufur, maka itu menjadi syirik, menjadi kufur. Kalau tidak ada unsur kufur dan unsur syirik, maka itu hanya berupa kemaksiatan, tapi tetap dosanya adalah besar. Inilah tiga keadaan, dan inilah hadis yang kita bahas pada hari ini tentang masalah perdukunan. Yang intinya Nabi SAW menyatakan, bukan umatku orang yang meramal atau minta diramalkan kepada orang lain. Kedua, bukan umatku orang yang mempraktekan perdukunan atau minta orang lain mempraktekan perdukunan kepada dirinya untuk keuntungan dirinya. Dan yang ketiganya, orang yang melakukan sihir atau minta bantuan kepada tukang sihir untuk keuntungan dirinya. Dan yang keempat, siapa orang yang datang kepada dukun lalu membenarkan omongan dukun, maka dia telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu di antara dukun itu ada yang mengetahui perkara-perkara gaib atas bantuan dari bangsa jin. Lalu kita pun sudah membahas bagaimana hukum meminta bantuan kepada bangsa jin. Ada tiga keadaan seperti yang sudah diterangkan tadi. Ya, untuk sore ini cukup sampai di sini saja dulu, dan kita masuki sesi tanya jawab. Dan kepada Akhi Fawas di Radio Roja Cilengsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Fadal. Ya, Akhi Fawas, dipersilakan. Baik, terima kasih Al-Ustaz atas pemaparan yang telah disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi dan menjaga Al-Ustaz. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk Anda yang akan bertanya, silakan bisa hubungi kami 021-823-6543. Dan sudah ada penelpon yang pertama, Pak Utama di Padalarang. Silakan Pak Utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Alhamdulillah, Pak Utama di Padalarang, Sawang Sulna. Silakan. Tentang riwayat seorang yang menghaji menurut Imam Syafi'i itu dianggap akhir, Pak. Ya, terus Pak Utama. Apakah ada riwayat khusus misalnya untuk mengusir jin atau gangguan jin? Iya, sudah Pak Utama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Fawas, bisa diulang pertanyaan pertama? Yang kedua dulu. Kedua dulu, taib. Bagaimana, ada ritual khusus nggak untuk mengusir jin? Kalau disebut ritual, kesannya perdukunan ya, bukan ritual, cara ya, cara syar'i untuk mengusir. Jelas ada. Bagaimana caranya? banyak. Pertama, memperbanyak zikir dalam diri kita. Zikir ini disebut hisnul muslim, benteng yang kokoh bagi seorang muslim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberikan perumpamaan antara kita dengan setan beserta zikir seperti orang yang dikejar-kejar musuh. Dia tidak bisa istirahat. Sedikit istirahat disergap oleh musuh. Sampai orang itu masuk ke sebuah benteng yang kokoh, lalu dia masuk ke benteng itu dan terlindungilah dia dari kejaran musuh. Musuh enggak bisa masuk ke benteng itu. Musuh itu siapa? Setan. Orang itu siapa? Kita manusia. Benteng itu apa? Zikir. Makanya zikir disebut dengan sebutan hisnul muslim, benteng yang kokoh bagi seorang muslim dari godaan setan. Ya, perbanyak zikir, zikir-zikir yang muqayyad. Zikir yang muqayyad itu zikir yang sudah ditentukan momennya, bacaannya, jumlahnya. Seperti kita mau keluar masuk rumah, keluar masuk WC, memakai pakaian atau membuka pakaian, ketika akan tidur atau bangun tidur, ketika akan makan atau beres makan, keluar masuk pasar, keluar masuk masjid gitu ya, ketika hujan turun, ketika ada halilintar menyambar, ketika angin bertiup kencang, semuanya itu ada zikirnya, ada doanya ya. Maka orang yang membiasakan berzikir di setiap momen, ya, insya Allah orang itu akan memperoleh perlindungan. Ini yang pertama. Kedua, bacaan Al-Quranul Karim. Baik seluruh ayat bacaan Al-Quran adalah pengusir bangsa setan dari kalangan bangsa jin, apapun ayatnya. Tapi ada ayat-ayat yang spesial yang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diterangkan secara khusus. Di antaranya adalah dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Dari mulai amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Di antaranya juga ayat kursi, yaitu Al-Baqarah ayat ke-255. Siapa orang yang membaca surah Al-Baqarah di suatu rumah, maka Allah Azza wa Jalla, maka setan yang ada di rumah itu akan pergi sejauh-jauhnya. Siapa orang yang masuk rumah kemudian menyebut nama Allah, maka setan yang ada di rumah itu menyatakan la mabita lakum hadhihi al-laila. Tidak ada tempat bermalam bagi kalian di rumah ini pada malam ini. Itu kepala regu setan yang ada di rumah ini bilang begitu kepada anak buahnya, tidak ada tempat bermalam bagi kalian di rumah ini malam ini, ayo keluar. Mereka akan keluar. Dan bila seseorang ketika akan makan malam menyebut nama Allah ketika makannya, kata setan la asya'alakum hadhil laila. Tidak ada makan malam di rumah ini pada malam ini bagi kalian semua. Akhirnya mereka keluar. Dan itu pengusir, itu zikir. Baca juga ayat, ayat kursi ke atau ayat yang mana saja. Suatu saat Rasulullah SAW pada malam hari keluar dari rumah, mendekati rumah beberapa sahabat. Didapatinya di rumah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mendengar Abu Bakar As-Siddiq sedang sholat malam dan membaca ayat secara perlahan. Lalu beliau berlalu dan didekatilah rumah Umar, terdengar suara Umar keras membaca ayat Al-Quran dalam sholatnya. Kata Nabi SAW esok harinya, kenapa engkau mengecilkan volume suara bacaanmu ya Abu Bakar? Irfa qalilan, maka tinggikan sedikit. Lalu kata Nabi kepada Umar, wahai Umar, kenapa engkau membaca ayat Al-Quran keras-keras? Apa kata Umar? Saya ingin mengusir setan dengan bacaan saya dalam sholat tersebut. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, turunkan suaranya sedikit. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari ucapan Umar bahwa bacaan Al-Quran itu bisa mengusir setan, tidak. Jadi yang pertama zikir, yang kedua bacaan Al-Quran, yang ketiga yang juga termasuk bisa mengusir setan dari kalangan bangsa jin, bangsa jin yang kafir, adalah ta'awudz, berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita umpama merasakan ada gangguan, maka ta'awudlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini dilakukan oleh Nabi dan oleh para sahabat. Ketika Nabi SAW sholat malam, datang iblis membawa api yang akan membakar wajahnya. Lalu Nabi ta'awud, a'udhu billahi minka. Dia pergi. Setelah itu datang lagi, ta'awud lagi. Begitu berulang-ulang, pergi lagi. Lalu sampai akhirnya dia ditangkap oleh Nabi SAW dan diikat. Lalu kata Nabi SAW, seandainya aku tidak ingat kepada doa saudaraku yaitu Nabi Sulaiman, akan aku ikat dia sampai esok dan menjadi mainan anak-anak. Lihat lagi apa yang teralami oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, seorang dermawan. Malam harinya beliau itu menyediakan kurma untuk dibagikan besok harinya kepada fakir miskin. Tapi esoknya kurma itu selalu berkurang, berkurang, berkurang. Tiap malam demikian. Lalu dia intip, ya. Apa yang terjadi? Malam itu datang sesosok makhluk mengambil kurma itu. Lalu ditanya, "Man ant?" Siapa kamu ini? Dia menjawab, "Ana jinni." Aku bangsa jin. Hari ini ya dak, coba perlihatkan tanganmu. Diperlihatkanlah, maka ternyata tangannya mirip tangan anjing. Seburuk inikah rupa bangsa kalian? Dia menjawab, ada yang jauh lebih buruk daripada ini. Ternyata itu yang terbagus. Tergantengnya aja kayak gitu. Apalagi yang lebih buruk. Lalu kenapa kamu mengambil kurmaku? Ya, lalu dia menjawab, karena engkau dikenal sebagai orang dermawan. Lalu Ka'ab bin Malik bertaut, a'udhu billahi minka, lalu menghilanglah dia. Termasuk al-imam Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah dalam kitab Lataiful Ma'arif dalam bab wazifatu syahri adil hijjah. Beliau menceritakan kisah seorang tentara muslim yang tertawan tapi dia lolos. Di negeri kafir, di daerah tropis. Lalu dia lari sekenceng-kencengnya menghindari kejaran musuhnya yang kembali akan menangkap dan menawan. Dia lari tanpa henti, ya. Sampai suatu malam, malam hari, ba'da isya kira-kira di sebuah hutan, dia beristirahat karena tidak lagi terdengar ada suara orang yang mengejarnya. Ketika sedang istirahat, seperti itu terdengar suara langkah kaki kuda. Dia terkejut, jangan-jangan itu musuh. Ketika dilihat dari kejauhan remang-remang, ada orang yang menunggang unta. Dia kaget, di daerah tropis, di hutan ada unta. Disamperi. Dari mana kamu? Dia bilang, saya datang dari Arafah. Loh, kamu siapa? Maka ketika dekat, dilihat makhluk itu kepala dan rambutnya penuh dengan pasir. Dia bilang, saya iblis. Lalu setelah itu dia, seorang muslim ini, ta'ud, a'udzu billahi minka, lalu pergilah dan menghilang. Dan kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, kisah ini termasuk salah satu kisah yang menguatkan sabda Nabi alaihi salatu wasalam bahwa di sore hari, hari Arafah itu tanggal 9, Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa seluruh jamaah haji dan seluruh kaum muslimin di dunia. Saat itulah iblis menjerit dengan penuh penyesalan, dia meraup pasir lalu ditabur-taburkan ke kepala dan wajahnya, lalu dia lari sekencang-kencangnya menjauhi daerah Arafah sejauh-jauhnya. Ternyata malam kejadian seorang muslim, tentara muslim bertemu iblis itu pas malam 10 bulan Dzulhijjah. Ternyata iblis larinya ke sana dan bertemu dengan prajurit muslim di hutan seperti itu, dan dia ta'awud kepada Allah, lalu pergilah iblis dan menghindari dirinya. Walhasil cara yang ketiga untuk menghindari godaan setan adalah ta'awudz kepada Allah Azza wa Jalla, baik dengan mengatakan a'udzubillahi minka, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allah Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun, atau dengan lafaz-lafaz ta'awudz yang lainnya yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah beberapa di antara cara menghindari atau mengusir jin. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Fawas. Terima kasih atas jawaban untuk pertanyaan pertama dari Pak Utama di Padalarang. Untuk pertanyaan yang selanjutnya dari dua terkait dengan kedudukan riwayat yang diungkap dari Imam Syafi'i yang menyebutkan bahwa yang bisa melihat jin itu adalah kafir. Apakah benar? Iya, Imam Syafi'i menyatakan siapa yang melihat jin maka sungguh dia telah berdusta, bukan kafir. Maknanya adalah melihat jin dalam bentuk yang asli. Sebab riwayat-riwayat Nabi melihat jin, para sahabat melihat jin banyak dan sahih. Tetapi Imam Syafi'i menyatakan maksudnya adalah melihat jin dalam bentuk asli. Oleh karena itulah kalau toh ada jin yang terlihat dalam riwayat-riwayat yang ada yang sahih, maka itu hanyalah jelmaan dan bukan bentuk asli. Seperti apa yang teralami oleh Abu Hurairah dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, ada orang yang mencuri Baitul Mal lalu ditangkap oleh siapa? Oleh Abu Hurairah. Dan itu menjelma menjadi orang, bukan asli. Karena seandainya itu asli, maka pasti tercetus dalam ungkapan Abu Hurairah yang merasa keheranan, ini makhluk jelek banget gitu ya, bukan orang. Nah, tidak adanya keheranan dari Abu Hurairah menunjukkan bangsa jin itu menjelma menjadi orang biasa. Yang kemudian ditangkap oleh Abu Hurairah, kemudian dilepaskan lagi sampai 3 kali. Lalu Nabi menyatakan setelah 3 kali dia ini pendusta, tapi dalam hal ini dia berkata benar. Hei Abu Hurairah, tahu gak dia siapa? Gak tahu. Itu adalah jin. Jadi yang dimaksud dengan perkataan Imam Syafi'i adalah melihat jin dalam bentuk yang asli. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Fawas. Terima kasih atas jawaban yang disampaikan Ustaz. Hanya kepertanyaan saja dari profil sudah ada industri di Bekasi, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sakit sudah 1 tahun lebih. Syafakillah. Dan hasil dokter itu kalau di scan sama MRM ada perubahan, tapi dari hasil Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sri di Bekasi, barakallahu fik wa syafakillah, la ba'sa tahurun insyaallah. Allahumma rabban nas adhibil ba's isfi anta syafi la shifa illa shifau shifan la yuwadiru saqama. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla cepat menghilangkan penyakit Ibu Sri, mengembalikan kesehatannya, memulihkan kondisinya dan disembuhkan dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit apapun sedikit pun dari diri Ibu ya. Ibu yang sabar, yang tawakal, terus berzikir, terus berdoa. Taib, pemeriksaan dokter menyatakan ada benjolan. Kalau umpamanya hasil pemeriksaan satu dokter tidak menemukan apapun, coba ke dokter lain yang lebih ahli. Kadang oleh satu dokter tidak ketemu, oleh dokter lain ketemu. Dan ini berulang kali. Minggu lalu juga saya sudah menjelaskan apa yang dialami oleh putri saya. Oleh 1, 2, 3 dokter tidak ketemu, oleh dokter yang lebih senior barulah ketemu, gitu ya. Para alatnya sama, tapi kadar keahlian yang berbeda. Atau mungkin keahlian sama, alat berbeda, ya. Coba bikin second opinion dari dokter yang lain, kalau bisa yang lebih ahli, maka mungkin insya Allah baru tertemukan. Kalau tidak, coba ke herbalis. Mungkin dengan cara lain yang tidak harus menggunakan alat canggih, hanya melihat beberapa gejala penyakit, ada yang dari telapak tangan, ada yang dari mata, ada yang dari lidah gitu ya, ada yang dari suara juga bisa diketahui gitu. Penyakit apa yang dikandung, dan itu bukan perdukunan, karena ada penjelasan logisnya, penjelasan empirisnya, penjelasan ilmiahnya, ya, yang hanya bisa diketahui oleh orang yang memang bergumul bertahun-tahun dengan ilmu itu. Coba ke herbalis, coba konsultasikan, umpamanya di Roja ini ada konsultasi kesehatan herbal oleh Al-Akh Abu Muhammad, coba tanyakan kepada dia, gitu ya. Jadi itu yang harus dilakukan. Kedua, bagaimana cara mengobatinya? Ada dua, Bu, cara syar'i dan cara hissi. Cara syar'i adalah cara-cara yang ditetapkan oleh Allah atau oleh Rasulnya dalam syariat, baik dengan madu, dengan al-habbatus sauda, atau dengan cara bekam, atau dengan cara-cara syar'i yang lainnya, termasuk ruqyah dibolehkan. Adapun cara hissi adalah cara yang memang logis, ilmiah, dan ada hubungan sebab akibat antara cara penyembuhan itu dengan penyakit yang ibu derita, ya. Pergi ke dokter, pergi ke herbalis, pergi ke terapis-terapis yang memang logis, baik itu akupuntur, pijat refleksi yang memang logis, ada penjelasan ilmiahnya dan diakui oleh ilmu kedokteran modern, maka itu juga bisa dilakukan. Demikian, Bu, saran saya, wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada Ibu Sri di Bekasi. Wallahu a'lam. Silakan. Terima kasih atas jawaban yang saya sampaikan. Utarakan dari pesan singkat pertama dari Ibu Fida di Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Petunjuk dan sebagainya. Apakah saya berdosa jika saat ini atau dari sejak kecil saya sering mendapatkan firasat jika akan terjadi sesuatu, saya mengetahui firasatnya dan benar-benar dengan izin Allah yang saya firasat tersebut menjadi kenyataan, Ustaz. Apakah ini merupakan hal yang bisa menjadi dosa bagi saya? Mohon nasihat ya, Ustaz. Iya, Ibu Fia di Semarang ya, barakallahu fik. Sekarang ini ada yang disebut dengan indigo ya. Kadang teralami selama atau ketika masih kanak-kanak terus sampai dewasa. Orang bisa melihat perkara-perkara gaib. Orang seolah-olah terbersit bahwa besok akan kejadian begini, begini, begini, ternyata kejadian benar. Mungkin orang zaman sekarang menyebutnya indigo. Gejala apa ini? Dan bagaimana, apakah ini bagus atau enggak? Dan bagaimana cara menanggulanginya? Ya, ini mungkin termasuk salah satu di antara jenis ilmu perdukunan. Kau bisa anak kecil seperti itu tanpa harus dipelajari? Sangat mungkin bisa. Itu mungkin akibat dari nenek moyangnya, mungkin ayahnya, kakeknya, buyutnya yang dahulu pernah menjadi dukun, mengadakan MOU dengan jin, kesepakatan, kesepahaman. Lalu salah satu di antara kesepakatannya, kalau orangnya mati dan jinnya belum mati, nurun ke anaknya salah satunya atau cucunya atau buyutnya, siapa saja yang memiliki kriteria yang sesuai dengan kesepakatan mereka. Sehingga begitu ada cucunya atau buyutnya lahir dengan kriteria yang sesuai dengan kesepakatan tadi, nurun langsung, jinnya nempel ke orang itu. Makanya kadang anak kecil bisa melihat dan bisa menyembuhkan penyakit tertentu, bisa menyatakan besok akan terjadi begini, sangat mungkin. Sebab itu adalah ilmu perdukunan yang menurun kepada turunan-turunannya sebagai perwujudan dari apa yang disepakati oleh setannya dari kalangan bangsa jin, sangat mungkin ya. Mungkin itu juga yang dialami oleh Ibu Fia. Coba dirunut ke atasnya. Ada enggak di antara neneknya, buyutnya dan seterusnya ke atas yang dulu mungkin pernah menjadi profesi dukun atau yang sejenisnya, tukang sihir dan lain sejenisnya. Apakah ini baik atau buruk? Tentu saja buruk. Tentu saja berisiko. Karena orang ini mungkin berpotensi menjadi dukun lagi atau menjadi tukang sihir. Menjadi orang yang didatangi banyak orang lalu minta bantuan dengan cara-cara yang tidak syar'i. Seperti meminta bantuan kepada para dukun. Ya, dan ini berisiko. Bagaimana cara menanggulanginya? Ah, kembali kepada yang tadi. Orang yang memiliki kemampuan seperti itu, hendaklah dia membentengi diri dengan zikir. Sebanyak mungkin zikir. Zikir yang muqayyad dan zikir yang mutlak. Yang muqayyad itu yang sudah ditentukan dari sononya, yang baik momennya, ya, jumlahnya, bacaannya, seperti keluar masuk masjid, keluar masuk rumah, keluar masuk WC, ketika akan tidur atau bangun tidur, mau makan atau setelah makan, keluar masuk pasar, naik turun kendaraan gitu ya, ketika ada angin ribut, ketika ada halilintar, ketika ada hujan, ketika buka atau memakai pakaian, semua itu ada zikirnya, dan itu zikir-zikir yang muqayyad, sudah ditentukan lafadznya, momennya, jumlahnya dan seterusnya. Tidak boleh diamalkan dalam momen yang lain. Itu muqayyad. Kedua, zikir mutlak. Zikir mutlak adalah zikir yang tidak ditentukan. Baik isi zikirnya, jumlahnya, momennya. Ketika kita naik motor kita berzikir, istighfar ke, tahmid, takbir ya, ataupun zikir-zikir lainnya dengan penghayatan yang mendalam. Ketika kita umpamanya naik angkot, ketika kita duduk daripada melamun, kita berzikir, bebas jumlahnya berapa saja, lafadznya apa saja, itu mutlak selama tidak dilakukan dalam momen yang haram. Momen yang haram itu contohnya umpamanya di WC. Enggak boleh kita sambil berjongkok, sambil duduk di WC sambil subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tidak boleh. Atau termasuk yang diharamkan ketika ngaji seperti ini. Duduk hadir di pengajian zikir, astagfirullah, la ilaha illallah. Akhirnya omongan ustaz tidak terdengar. Malah kalau dikencengkan bisa mengganggu ustaznya, bisa mengganggu yang lainnya. Ketika kita duduk di majelis ilmu seperti ini ada kewajiban. Apa kewajibannya? Kewajibannya adalah mendengarkan. Itu zikir dengan kedua telinga. Zikir dengan hati menghayati apa yang diterangkan oleh ustaz. Sehingga apabila ada orang duduk di majelis ilmu baca Quran, buka Quran, dia ngaji Quran, dia berdosa. Kenapa? Pertama, Qurannya menjadi terhinakan, tidak didengar orang. Yang kedua, mengganggu. Yang ketiga, dia juga menghinakan ilmu yang sedang dibahas. Kalau memang mau baca Al-Quran, ya jangan datang ke pengajian. Cari masjid lain yang kosong, silakan baca. Cari di rumah saja, silakan baca. Begitu. Kalau pas datang ke pengajian, lalu buka Quran, lalu dia baca Quran, omongan ustaz yang menjelaskan ilmu, yang menjelaskan ayat, menjelaskan hadis tidak didengar, bahkan mengganggu yang lainnya, maka itu menjadi dosa. Tidak boleh yang seperti itu, ya. Itu yang pertama, Ibu. Yang kedua, Ibu Lia, Ibu Fia di Semarang. Seringnya saya ungkapkan, cara paling jitu untuk mengusir jin dari diri sendiri adalah meruqyah diri sendiri. Caranya gimana? Adakan 4 program terhadap Al-Quran dalam diri kita. Program pertama, membaca Al-Quran secara terus-menerus, musalsal, dan kita ada jadwal. Dari Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, terus sampai selesai An-Nas. Selesai balik lagi. Itu yang pertama. Kedua, tambah hafalan kita. Adakan program hafalan Quran secara khusus. Dengan ditetapkan waktunya, waktunya umpama maghrib ke isya dan ba'da subuh sampai syuruk, silakan, atau kapan saja sesuai dengan tersedianya waktu dalam rutinitas kita, ya. Maka hafalkan satu surat terus begitu. Dalam rangka apa? Memperkokoh iman kita, tentu saja ya, lillahi ta'ala. Maka kalau kita banyak hafalan, mudah kapanpun kita baca Al-Quran untuk memurojaah. Ketika naik motor, ketika nyetir mobil, ketika kita diangkut, ketika kita naik ojek, kita murojaah terus hafalan Al-Quran itu. Dengan cara seperti itu, jin-jin yang ada dalam diri kita gak akan betah. Nanti akan keluar dengan sendirinya. Seberapa jin pun yang ada dalam diri kita, satu demi satu nanti keluar, gak akan betah dia. Ya, itu yang kedua, program yang kedua. Program yang ketiga, fahami ayat yang kita baca dan kita hafalkan tersebut. Dengan cara gimana? Ikuti kajian tafsir yang ada dari ustadz yang memang memadai ilmunya dan amanahnya dalam masalah itu, sehingga kita ini tahu tafsirannya. Dan yang keempat, minimal kita tahu artinya. Ketika kita baca satu ayat, baca artinya. Satu ayat, baca. Sehingga kita memiliki penghayatan terhadap apa yang kita baca. Dengan cara seperti ini, insya Allah jin yang ada dalam diri kita itu akan kabur, akan menjauh, sehingga kemampuan tadi hilang dengan sendirinya dari diri kita, dan kita tidak bisa diintervensi lagi oleh setan dari kalangan bangsa jin. Itu yang kedua, Bu. Ketiga, masih kepada Bu Fia. Selain zikir, selain ayat Al-Quran, juga perdalam tauhid. Dengarkan kajian-kajian tauhid, terutama kajian asma wa sifat, dengan penjelasan yang benar. Ketika tauhid tertanam, wah, itu sudah senjata yang luar biasa untuk pengusir setan yang ada dalam diri kita. Oleh karena itulah, maka keimanan dan ilmu seseorang tentang tauhid, tentang Al-Quran, tentang sunnah Nabi SAW menjadi sesuatu yang paling ditakuti oleh setan. Itu yang menyebabkan setan lari dari orang itu. Jadi yang ketiganya, perdalam tauhid. Keempat yang jangan dilupakan, terapkan sunnah Rasul dalam kehidupan kita, dalam seluruh rutinitas kita, dalam hal makan, dalam hal minum, dalam hal berpakaian, dalam hal pakai sendal, dalam hal keluar masuk rumah, keluar masuk WC, dalam hal mau tidur, bangun tidur. Semua media, semua itu media untuk menerapkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Ketika mau masuk WC, mana kaki yang harus kita dahulukan? Kaki kiri. Kalau keluar, kaki kanan. Kalau kita masuk WC ke kaki kanan dulu, dosa enggak? Enggak dosa. Tapi kita tidak memperoleh keutamaan sunnah Rasul dalam hal keluar masuk WC. Keluar masuk rumah juga begitu, keluar masuk masjid juga begitu. Ya, demikian juga memakai pakaian. Kalau memakai, pakai yang kanan dulu. Kalau melepas, yang kiri. Pakai sendal juga begitu. Pakai yang kanan dulu. Kalau melepas, pakai yang kiri dulu. Demikian juga umpamanya bersikat gigi. Mana yang harus kita pakai, tangan kiri apa tangan kanan, memang ikhtilaf para ulama. Tapi yang lebih rajih seperti yang dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam kitab Majmu'ul Fatawanya, termasuk bantahan kepada orang-orang yang menyelisihinya, bahwa ketika menggosok gigi menggunakan tangan yang kiri. Kenapa? Karena itu termasuk bab izalatul adza, bab menghilangkan kotoran. Lalu beliau memberikan bantahan kepada orang yang menyunahkan dengan tangan kanan di dalam Majmu'ul Fatawa yang tersebut. Menerapkan sunnah Rasul adalah aplikasi dan wujud keimanan dan loyalitas kita yang tinggi kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu senjata yang luar biasa untuk mengusir setan. Empat hal ini, Ibu Fia di Semarang, barakallahu fiik, semoga Allah azza wajalla menyembuhkan dan menjauhkan ibu dari semua godaan setan. Kalau empat godaan, empat perkara ini diterapkan dalam diri seseorang, setan akan menjauh. Dan kalau setan sudah ada dalam dirinya, akan lari menjauh dari dirinya, sehingga hilanglah seluruh wujud intervensi setan terhadap diri kita. Demikian Ibu Fia di Semarang, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas. Atas jawabannya, kami ada pertanyaan ya, selanjutnya dari Pak Dini di Cirebon, ya, bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah termasuk kesyirikan bila kita bertanya kepada ulama, kiai dan sebagainya, misalnya kita meminta kemudahan usaha, penentuan hari baik dan lain-lain, mohon nasihat dan jawaban Ustaz. Iya, Pak Dini di Cirebon, barakallahu fiik. Kalau kita minta manasihat dalam hal usaha, Kalau nasihat itu kepada orang yang memang ahli, ada kiai ahli usaha, dia kaya, kita minta nasihat bagaimana caranya agar usaha ini berhasil, lalu kiai itu menceritakan cara usaha yang logis berdasarkan pengalaman, ya. Kalau kamu mau berhasil, modal harus kuat, relasi harus banyak, kamu juga harus jujur, ya. Maka Allah akan memberikan barokah, ya. Nih, saya punya relasi si fulan-fulan, hubungi nih nomor telepon. Boleh enggak begitu? Bagus kalau memang seperti itu. Karena cara memperoleh hasil usahanya itu logis, syar'i, dan memang pengalaman yang dialami oleh kiai itu membuktikan itu berhasil. Kalau itu yang menjadi isi konsultasi dan isi nasihatnya, ya bagus dan benar. Tapi kalau tidak logis, oh kalau kamu umpamanya mau berhasil usaha, jangan hari Sabtu, tapi pilih apa hari kelahiranmu, tanggal kelahiranmu. Sekarang rumah kamu menghadap kemana? Oh kalau begitu kamu usahanya harus usaha jasa anu dan jangan coba-coba usaha yang lain, kamu gak akan berhasil. Maka kalau itu gak logis, gak ada hubungannya, apa hubungannya rumah menghadap mana, hari kelahiran, tanggal kelahiran gitu ya, dengan usaha yang dijalankan, gak ada hubungan, tidak logis. Maka itu khurafat, maka itu adalah termasuk ramalan perdukunan yang terlarang, yang tidak boleh sama sekali. Umpamanya kalau kamu lahirnya anu, tanggal anu, kemudian lahirnya juga di dukun anu, dukun beranak gitu ya. Oh yang seperti itu gak boleh usaha jual beli, tapi harus usaha jual jasa. Itu gak ada hubungan, tidak logis, tidak masuk akal. Maka itu tidak boleh untuk dilakukan, ya. Jadi kalau orang yang kita mintai pendapatnya itu memang ahli usaha, ya, kemudian pendapatnya sangat logis, bagus, mau kiai, mau pengusaha biasa, dan seterusnya. Tapi kalau kiai yang kita minta itu pendapatnya dia juga miskin, ya, dia juga nganggur, dia juga gak punya apa-apa, dan nasihatnya gak logis, tidak masuk akal kita, maka tentu saja tidak boleh kita untuk bertanya kepada orang yang demikian, dan tidak boleh nasihat-nasihat dalam hal usahanya itu kita laksanakan. Demikian Pak Didi, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Terima kasih atas jawabannya. Kami akan ada pesan singkat berikut dari beberapa penanya yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita meminta bantuan jin untuk mengusir jin yang jahat yang sering mengganggu kita dan rumah kita? Soalnya kita juga sering membaca Al-Quran, tetapi jin yang jahat tersebut masih bandel dan suka datang untuk mengganggu. Terima kasih atas jawaban Ustaz dari hamba Allah di Kuningan, Mirikati, Gunung Ciremai. Demikian. Iya. Hamba Allah di kaki Gunung Ciremai Kuningan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan ketabahan, kesabaran, dan memberikan jalan keluar dari apa yang sedang dialami. Iya, meminta bantuan jin untuk mengusir jin atau menyembuhkan penyakit karena sihir kepada tukang sihir, atau meminta bantuan kepada dukun untuk menghilangkan penyakit yang ditimbulkan karena dukun yang lain, itu terlarang, tidak boleh. Sekali lagi, tujuan kita bukan sekedar hasil, tapi cara. Cara untuk mengusir jin tidak dengan melalui bantuan jin, tapi Al-Quran sudah lengkap. Bagaimana kalau umpamanya apa yang saya lakukan tadi, apa yang saya sarankan tadi, baca Al-Quran sudah, tapi kok jin itu ada? Maka coba ya perhatikan hal lain yang menjadi mawani atau penghalang perginya jin dari rumah kita. Apa? Lihat adakah gambar-gambar di rumah kita? Ada enggak patung-patung di rumah kita? Ada enggak musik-musik di rumah kita? Ada enggak hal-hal haram terlarang yang ada di rumah kita? Kalau itu masih ada, ya itu jadi perlindungan bagi jin dari bacaan ayat Al-Quran kita. Oleh karena itu bersihkan rumah kita dari semuanya itu. Jangan setel musik di rumah, itu sangat demen setan di sana. Jangan ada gambar-gambar makhluk hidup, apalagi patung-patung, baik disembah ataupun tidak disembah, hanya sekedar apa hiasan. Maka itu juga sama menjadi perlindungan bagi bangsa setan dari bacaan Al-Quran yang kita baca. Maka hilangkan dulu semuanya itu, ya. Kalau semua ketetapan syariat bagaimana cara mengusir setan sudah dilakukan, ya, kemudian mawani atau penghalang perginya setan dari sana juga tidak ada, maka insya Allah akan bersih. Insya Allah akan menjadi sesuatu yang jitu untuk kita lakukan. Oleh karena itu, kalau penanya tadi menyatakan sudah dibacakan ayat Al-Quran gitu ya, sudah dipakai ibadah gitu, Al-Quran itu sering dibacakannya secara rutin, sehari sekian kali, tapi kalau gangguan itu masih ada, coba ketika masuk rumah ya, baca bismillah, kemudian menutup pintu, menutup jendela dengan menyebut nama Allah, menutup kaca nako bismillah, menutup gordeng juga bismillah. Instruksikan kepada semua anggota keluarga kita, anak kita, pembantu kita, semua yang ada di rumah kita. Kalau masuk sebelum maghrib, tutupkan jendela, tutupkan pintu dan sebut nama Allah. Maka setan-setan yang mau masuk tidak akan mampu memasukinya. Dan ketika kita masuk rumah sebut nama Allah, bismillah, maka setan yang ada di rumah itu akan mengatakan tidak ada tempat bermalam bagi kita di rumah ini, bagi kalian sekarang ini. Maka akan pergilah mereka, ya. Ini keterangan dari Rasul alaihi salatu wasalam. Kecuali tadi, kalau di rumah kita ada umpamanya gambar, ada patung, ada musik, ada minuman keras, ada barang haram yang Allah haramkan untuk dimiliki, diadakan dalam rumah, yaitu akan menjadi perlindungan bagi bangsa setan dari bacaan ayat Al-Quran kita. Maka bersihkan semua, insyaallah dengan sendirinya setan akan pergi. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terakhir Pak Was ya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kita akan pertanyaan dari Pak Harjo KSB Bekasi yang bertanya, Ustaz, apakah sikap yang keluar apabila saya masuk meyakini tentang kejadian adanya kupu-kupu yang datang ke rumah itu sebagai pertanda adanya tamu, kemudian cecak yang jatuh di badan kita pertanda akan apes, dan hal-hal lain yang berkesesuaian dengan tanda-tanda mohon penjelasannya apakah ini hal yang terhalang bagi kita? Iya, Pak Raharjo di Jakarta ya, barakallahu fik. Bekasi. Di Bekasi. Apa yang Bapak tanyakan, iya itu termasuk salah satu jenis tasya'um, meramalkan kesialan karena sesuatu, atau termasuk juga meramalkan keuntungan karena sesuatu, ya. Seperti kalau umpamanya ada datang kupu-kupu ke rumah, apalagi kupu-kupu si rama-rama. Kupu-kupu si rama-rama itu kupu-kupu yang besar sayapnya, mungkin berasal dari ulat bulu yang gede mungkin ya. Untung nggak lihat ulat bulunya, tahu-tahu sudah jadi kupu-kupu si rama-rama. Oh, itu tandanya akan kedatangan apa? Tamu, ya. Itu termasuk tatoyur yang tidak diperbolehkan, ya. Atau umpamanya ada bunyi cecak, oh itu tandanya akan ada anu. Atau kejatuhan cecak, oh itu tandanya akan sial. Oh umpamanya telapak tangan kita itu nyut-nyutan, oh tandanya itu akan dapat uang, gitu ya. Kemudian si telinga kita berdengung tiba-tiba, oh tandanya itu kita sedang diomongin. Jadi kita suudon kepada orang. Apa hubungannya berdengungnya telinga dengan omongan orang? Apa hubungannya berdenyutnya telapak tangan kita dengan dapat uang? Ya, saya sering berdenyut tapi gak dapat uang, dan sering tidak berdenyut dapat uang. Gak ada hubungannya, ya. Kalau umpamanya di atas mata kita juga berdenyut, oh itu tandanya ada anu. Itu semuanya tasya'um, itu terlarang. itu termasuk bagian dari tatayur. Hilangkan keyakinan atau dugaan itu dari diri kita dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak Raharjo dan Akhi Fawas serta pendengar Radio Roja dimanapun juga pemirsa Roja TV, cukup sampai di sini. Sekarang sebentar lagi kita memasuki waktu maghrib. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di hari Jumat yang akan datang melanjutkan kajian ini. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.